Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Asatidzal kiram wa ikhwati fillah a'azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas petunjuk dan taufik-Nya kita bisa sama-sama menunaikan ibadah yang agung, salat berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa sama-sama duduk bermajlis dalam majlis yang mulia ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini bersama antum semua ikhwah barakallahu fikum jamaah Masjid Hanunu ini hadir bersama kita semua asatidah dari Ambon, termasuk yang kita undang dan yang kita tunggu-tunggu beliau, alhamdulillah Al-Ustaz Abu Faruq Aif Safruddin hadir bersama asatidah di tengah-tengah kita. Maka ini adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala untuk kita, khususnya jamaah Ahlus Sunnah di Dusun Hanunu ini. Karena itulah tidak menyia-nyiakan waktu, dalam kesempatan malam ini beliau akan memberikan tausiah perdana atau pertamanya untuk kita. Naam ikhwah barakallahu fikum, demikian pula ummahat dan akhwat. Sehingga kami mohon kepada ummahat betul-betul memperhatikan, menyimak, konsentrasi, jangan tersibukkan dengan satu yang lain hal atau cerita sendiri. Mohon diperhatikan secara baik arahan bimbingan dari beliau Ustaz Al-Fadil Ustaz Abu Faruq Hafizullah Ta'ala. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Demikian pula kepada ikhwah, mohon menjaga adab dan keseriusannya. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebagai seorang muslim, seorang sunni salafi, berpegang teguh kepada Al-Quran wassunnah bifahmi salafil ummah, merupakan sebuah kewajiban. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pula kepada setiap hambanya untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ayat ini tegas jelas memerintahkan kepada kita semua, di antaranya untuk berpegang menaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sesuatu yang harus bagi seorang muslim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang patut untuk diteladani, yang patut untuk dicontoh di dalam setiap aspek kehidupan, di dalam setiap sisi kehidupannya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan sekian banyak keteladanan, sekian banyak contoh uswah hasanah, teladan yang baik. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk meniru, meneladani, mencontoh apa yang telah diperintahkan ataupun diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul, pada diri Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uswah hasanah, contoh yang baik, keteladanan yang baik. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditaati, dipatuhi, didengar ucapannya, perintah dan larangannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang hal ini, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah ia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, ia berbicara atas dasar bimbingan wahyu. Karenanya apapun yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan contoh keteladanannya, hendaknya kita berupaya untuk bisa meniru meneladaninya. Berbagai aspek, berbagai sisi kehidupan bisa kita tiru, bisa kita teladani dari sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupan rumah tangga beliau bisa kita tiru. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berperan sebagai seorang ayah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berperan sebagai seorang suami. Di dalam kehidupan rumah tangga beliau, teladan yang baik, contoh yang baik telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sungguh orang yang tawadhu, rendah hati, baik kepada anggota keluarga ataupun kepada orang lain. Beliau senantiasa bersikap lemah lembut kepada segenap anggota keluarga yang beliau pimpin, sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Ummul Mukminin, memberikan persaksian bagaimana kehidupan beliau manakala berada di dalam rumah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biyadihi syai'an qat biyadihi. Wala imra'atan wala khadiman illa ay yujahida fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya. Tidak memukul kepada istrinya, tidak memukul kepada pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan tangannya untuk memukul ketika beliau berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok pemimpin di dalam rumah tangga yang senantiasa menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan keteladanan. Bahkan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat di dalam rumah, maka istri beliau menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manakala berada di dalam rumah, ia membantu tugas-tugas keluarganya. Di dalam beberapa riwayat lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencuci sendiri bajunya. Jubah yang beliau kenakan ada bekas tanda mani sperma. Kemudian beliau mencucinya sendiri. Dan ketika terdengar azan memanggil, tiba saatnya sholat, beliau kenakan baju yang dicuci tadi dalam keadaan masih tampak bekas cuciannya saat beliau berangkat ke masjid. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian baik membantu, sedemikian baik membantu anggota keluarganya. Dalam riwayat yang lain beliau menjahit, dalam riwayat yang lain beliau membantu tugas-tugas rumah tangga yang lainnya. Karenanya ini sosok yang memang harus dan benar-benar kita jadikan sebagai teladan. Dan sungguh beruntung seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa berupaya untuk ittiba', mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat disebutkan keutamaan orang yang mengikuti ataupun mutaba'ah ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ay, maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa akibat dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau buah apa yang bisa dipetik? Manakala seseorang mengikuti, berittiba', mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa buah yang bisa dipetik? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diantaranya adalah seseorang mendapatkan ampunan. Atau di dalam ayat itu disebutkan yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah pasti akan mencintai kalian. Artinya bahwasannya ketika seseorang berittiba', mengikuti, meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yuhbibkumullah, Allah akan mencintai kalian. Akibat kalian mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun mencintai kalian. Dan tidak kemudian sebatas itu. Di dalam ayat ini disebutkan yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan kalian mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dosa-dosa kalian akan diampuni, akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena manakala seseorang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian perbuatan salah tersebut diikuti, diiringi dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan memupus menjadikan perbuatan yang jelek terhapus. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Karenanya, ketika seseorang menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu artinya seseorang menunaikan kebaikan. Seseorang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada dirinya ataupun di tengah masyarakat, itu berarti dia telah menunaikan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang ia tunaikan akan memupus dosa-dosa yang telah ia perbuat. Para ulama menyebutkan bahwasanya dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Karena untuk yang kabair, dosa-dosa yang paling besar, seseorang harus bertaubat melalui pertaubatan, menyesal, bertaubat, dan tidak diulangi. Inilah buah yang bisa dipetik ketika seseorang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya sebahagian kaum muslimin justru mengingkari, tidak mau mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melalui apa? Melalui bentuk pengingkaran. Bagaimana melalui bentuk pengingkarannya? Ada di antara kaum muslimin yang mengaku sebagai kaum muslimin, mereka mengingkari terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dengan istilah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, orang yang berpaham semacam ini disebut Al-Qur'aniyun. Mereka hanya berpegang kepada Al-Qur'an saja, tidak mau berpegang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mau berittiba', mengikuti, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau ada kelompok-kelompok lain yang mencoba untuk menggerogoti, melemahkan terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui upaya. Upayanya apa? Upayanya yaitu mencacat, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa mereka? Di antaranya mereka adalah kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang para sahabat ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencacat cela terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mencacat cela terhadap Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mencacat cela terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan mencacat cela kepada istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekian banyak para sahabat dicacat, dicela oleh kelompok yang mereka sebut dengan Syiah Rafidhah. Padahal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan engkau mencela para sahabatku. jangan engkau mencacat celak para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Syiah Rafidah sengaja mencacat celak para sahabat, seperti misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di balik cacat celak mereka, mereka ingin meruntuhkan fondasi agama yang mulia ini. Mereka ingin merobek-robek Islam sehingga Islam kemudian hancur melalui cara Abu Hurairah radhiyallahu anhu dilemahkan, dicacat, dicela. Padahal kita tahu berapa ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang periwayatannya berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu dicacat, dicela, maka hadis-hadisnya bisa jadi tidak diterima. Sekian ribu hadis tidak diterima, padahal hadis itu benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kelompok Syiah. Begitu juga terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Orang-orang Syiah Rafidah menyatakan keduanya adalah sonamai Quraisy, dua berhala dari Quraisy. Ini adalah bentuk pencelaan, bentuk mencela yang dilakukan oleh Syiah Rafidah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia, dan begitu juga beliau meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis, di antaranya hadis yang kita kenal innamal a'malu binniyat, dan sekian banyak hadis yang lain. Kalau sahabat Umar radhiyallahu anhu dicacat, dicela, kemudian ditinggalkan, hadisnya tidak diterima, lalu dengan apa pegangan kaum muslimin? Harus berpegang dengan apa kaum muslimin ketika hadis-hadisnya kemudian dibuang karena para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut dicacat, dicela? Karenanya penting bagi kita untuk merujuk kepada as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tengah umat manusia yang dari hari ke hari, di tengah umat manusia yang sebahagian mereka dari hari ke hari semakin asing dengan Islam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatubalil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, artinya asing, tidak dikenal oleh masyarakat. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing lagi, akan menjadi sesuatu yang asing lagi. Sebagian kaum muslimin sudah tidak mengenali lagi ajaran-ajaran Islam. Sholat yang baik, yang benar seperti apa, sudah tidak kenal. Kalaupun sholat mungkin ikut-ikutan saja. Kalaupun ia sholat hanya mengikuti kebanyakan manusia, beramal, mengamalkan agama ikut-ikutan. Ini akibat dari keadaan umat yang asing terhadap ajaran agamanya sendiri. Maka di saat yang demikian, fatuba lil ghuraba, maka sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang dalam keadaan al-ghuraba. Artinya apa? Orang dalam keadaan, ia dalam keadaan keterasingannya. Kenapa keterasingannya? Karena ya berupaya untuk memperbaiki keadaan masyarakat di tengah kerusakan-kerusakan yang timbul di tengah masyarakat itu. Ia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah umat manusia yang tidak mengenal terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada orang yang berpakaian menampakkan syiar-syiar keislaman. Kemudian orang mengatakan, aneh ya pakaiannya. Kan begitu. Ada orang yang menampakkan sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengatakan, kok sholatnya seperti itu ya? Dan yang lebih daripada itu kemudian timbul kecurigaan. Jangan-jangan ini aliran baru. Jangan-jangan ini faham baru. Itulah dampak dari ketidakfahaman sebahagian kaum muslimin terhadap ajaran-ajarannya. Dan manakala kita melihat di dalam kehidupan sejarah, ketika kaum muslimin merasa terasing, merasa asing dengan ajaran-ajaran agamanya, maka disitulah kaum kufar akan merobek-robek kaum muslimin, akan membantai kaum muslimin, akan menghajar, menghabisi kaum muslimin, melibas kaum muslimin. Kita bisa bercermin bagaimana keadaan kaum muslimin yang pada waktu itu di Bosnia, negara Bosnia, di daerah Balkan, di Eropa, daerah Balkan. Seseorang dikenali Islam hanya dari namanya. Namanya Alia misalnya, Ali. Oh, kalau namanya Ali berarti Islam. Adapun perbuatannya, amalannya, kesehariannya sudah tidak beda dengan orang-orang Nasrani. Ya minum khamar, ya berbuat, ya sudah tidak bisa dibedakan. Yang bisa membedakan hanya dari sisi nama saja. Maka apa yang terjadi? Musuh-musuh Islam melihat sisi kelemahan ini. Ketika kaum muslimin tidak berpegang teguh kepada ajaran agamanya, ketika kaum muslimin lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari Al-Quran, dan berupaya dan tidak berupaya untuk mengamalkannya, maka di saat itulah musuh-musuh Islam akan dengan mudah untuk kemudian melibas kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang manakala kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya. Manakala kaum muslimin kembali kepada khittah, garis agamanya, pertolongan tidak akan turun. Manakala kaum muslimin menyelisihi dari apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaliknya, kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala manakala kaum muslimin berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika engkau menolong Allah. Maksud daripada menolong Allah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ay menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah. Artinya menjaga syariat-syariat Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk diamalkan. Kalau ada larangan ditinggalkan, kalau ada perintah ditunaikan. maka manakala hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga, dalam bahasa Al-Quran ditolong, yansurkum, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian, Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil'ina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u." Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu apa? Hatta tarji'a ila dinikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil ina," apabila kalian terjerembab kepada amalan jual beli yang mengandung unsur-unsur riba, sementara kalian pun sibuk dengan urusan peternakan, urusan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, meninggalkan jihad, jihad dengan makna yang luas. Di antaranya adalah jihad, meninggalkan jihad dalam talabul ilm, dalam talabul ilm. Karena para ulama menyebutkan bahwasannya menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i merupakan jihad fi sabilillah. Bahkan Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam Kitabul Ilm menyatakan bahwasannya jihad dalam bentuk bayan, menjelaskan tentang ilmu, mendakwahkan tentang ilmu, dengan jihad mengangkat tombak ataupun pedang, itu lebih utama jihad dalam upaya menebarkan ilmu. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang akan bisa mengangkat senjata, jihad dengan senjata, kalau ia dalam keadaan jahil terhadap agamanya. Kalau dia memaksakan berjihad, maka jihadnya akan membabi buta, tidak dilandasi dengan ketentuan syariat yang benar. Faliyadzubillah. Maka jihad menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang utama. Nah, apabila kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian dzul, kehinaan. Tidaklah akan dicabut kehinaan itu hingga kalian mau kembali kepada ajaran agama. Kembali kepada ajaran agama. Dan ini merupakan syahid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasannya dengan kembali kepada ajaran agama, kembali kepada ajaran agama, kaum muslimin akan terangkat izzah kemuliaannya, akan terangkat muruahnya, kewibawaan kaum muslimin akan tampak. Tetapi ketika kaum muslimin waliyadzubillah meninggalkan ajaran-ajaran agamanya, tidak mau mempelajari agamanya, tidak mau belajar agamanya, maka kehinaan demi kehinaan akan Allah turunkan kepada kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa memegang teguh ajaran-ajaran Islam, memegang teguh apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim dimanapun ia berada, sehingga ketika ia menunaikan amalan-amalan kebajikan, menunaikan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat, maka sesungguhnya ia dalam keadaan menjunjung tinggi ajaran agama, dan dalam keadaan ia termasuk orang-orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya bagi seorang muslim tidak ada pilihan lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Bagaimana berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama Allah? Tentu harus mempelajarinya. Tentu harus mempelajarinya. Tidak bisa seseorang tiba-tiba pintar dalam masalah agama tanpa belajar. Harus dengan mempelajarinya. Ramaikan majelis-majelis ta'lim dimanapun berada, selama yang memberikan adalah orang-orang yang thiqah, terpercaya menyampaikan ilmu. Dan kita pun memiliki kesiapan untuk menuntut ilmu, maka tunaikanlah hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.